Ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqullu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kullam muhtasatin bid'ah wa kulla bitadin dolalah wa kulla dolalatin finnal. Ikhwani fiti rahimani wa rahimakum wa jami'an, kita melanjutkan membaca syarah Riyadus Shalihin masih pada bab wujub al-ingiyat lihukmillah, wajibnya tunduk dan taat dan pasrah terhadap hukum Allah Ta'ala. Qala al-alama Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimah wa ta'ala, walakin walhamdulillah man a'tallah ta'ala ibal kulub. Akan tapi alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ada orang-orang yang Allah beri ibal kulub, hati-hati yang baik, hati-hati yang bersih. Allah memberi kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah tidak memberi kepada siapa yang dikehendaki. Kita bersyukur bila kita memiliki hati-hati yang baik, memiliki hati yang mudah menerima nasihat, memiliki hati yang mudah tersentuh dengan kalam Allah, firman-firman Allah, atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita memuji pada Allah SWT, alhamdulillah kita diberi hati yang bersih, tidak ada syubhat dan tidak ada syahwat. Wal abdan, begitu pula kita diberi oleh Allah badan yang baik, tidak cacat, tidak berpenyakit, dan tidak memiliki aib pada badan kita. Kita banyak-banyak bersyukur. Banyak orang-orang yang mereka terkadang mereka memiliki badan-badannya kuat, akan tetapi hati-hati mereka kaku, keras, kasar. Di saat dibacakan firman Allah, tidak tersentuh hatinya. Di saat ada nasihat-nasihat, hatinya tidak tersentuh. Innaudzubillah min dzalik. Ada pula kebalikannya. Ada orang-orang yang Allah beri hatinya bersih baik, akan tetapi badannya memiliki cacat, memiliki aib. Maka kita banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita sudah diberi fisik, diberi badan yang sehat, yang baik. Begitu pula kita juga bersyukur pada Allah diberi hati-hati yang baik. Semoga kita termasuk orang-orang yang di saat mendapat nasihat, di saat mendengar ayat-ayat Allah, kita langsung tunduk dan pasrah dengan hukum Allah Ta'ala. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, wasafalana lihadi tibban wa dawa'an. Nabi Muhammad SAW mensifatkan kepada kita masalah ini, itu ada obatnya. Fa arsyada ilal isti'ada billah wal intiha. Jadi ini di saat kita mendapat was-was, bisikan-bisikan setan untuk berbuat maksiat, untuk berbuat melanggar syariat, maka Rasulullah SAW memberi bimbingan kepada kita untuk berta'awud, untuk minta perlindungan pada Allah dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bisa ada bisikan-bisikan untuk bermaksiat, maka kita ingat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika itu setan lari. Berbeda kalau kita dapat bisikan-bisikan kemudian kita diamkan, kita merasa tenang-tenang saja, lama-kelamaan setan akan kuat menancap di hati kita, terus membisiki, tidak kenal lelah. Akhirnya kita pun kalah dengan setan. Akan tetapi kalau kita beristiadah, meminta tolong pada Allah Ta'ala, dari jeleknya bisikan-bisikan setan, insya Allah setan akan lari menjauh dari kita. Wal intiha, dan di saat kita sudah berta'awud dan kita pun berhenti, tidak merealisasikan, tidak melakukan dari bisikan-bisikan setan. Faida ahasal insanu bisyai'in min hadhil wasawis asyaitaniyah fa innahu yaqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jika ada seseorang merasa ada sesuatu dari bisikan-bisikan tersebut, bisikan setan, masing-masing kita paham ya, tahu. Setiap bisikan-bisikan untuk mengajak kejelekan itu bisikan-bisikan setan. Jadi kita harus waspada tiap saat. Jadi kalau jangan dianggap oh itu ide bagus, oh itu masukan yang bagus, jangan. Itu kalau bisikan-bisikan mengajak untuk maksiat, ketahuilah itu bisikan setan. Maka di saat itu kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah dari setan yang terkutuk. Waliyantahi yu'rid anha wala yaltafit ilayha. Setelah dia berta'awud, maka dia hentikan. Jangan memikirkan apa yang dibisikkan setan tadi. Yu'rid anha, dan berpaling dari bisikan tersebut. Wala yaltafit ilayha, dan jangan digubris, jangan menoleh dari kepada bisikan. Jangan sampai lisan kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tetapi setelah itu kita masih penasaran. Iya ya, kayaknya bagus ya tadi. Mumpung enggak ada orang. Ini kesempatan yang tidak bisa ditemukan lagi. Ini mumpung ini. Mumpung enggak ada orang, mumpung enggak ada yang tahu. Nah, ini kalau kita seperti ini, nanti setan balik lagi. Kita sudah berta'awud, setan sudah lari, akan tetapi kita membuka peluang, akhirnya setan balik lagi. Imdi fima anta alaihi, berjalanlah pada apa yang engkau di atasnya. Jadi kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, di saat ada bisikan setan, jangan kita gubris. Misalkan kita sudah mengambil apa, kita tahu besok sudah masuk, misalkan besok sudah masuk apa, bulan Dzulhijjah. Di saat kita sudah ada niatan, besok aku puasa, sudah persiapan, sudah ada niat, nah ada bisikan-bisikan setan, sudah enggak usah puasa, puasa ini hari cuaca panas, nanti di tengah hari paling enggak kuat. Besok-besok kan ada 9 hari, enggak harus 10 hari. Mungkin puasa 2 hari saja atau 1 hari aja. Nah, ini kalau bisikan-bisikan setan ini kita turuti, maka setan pun tambah berkuasa pada hati kita. Beda dengan kalau ada bisikan kita hilangkan, kita tidak menoleh pada bisikan, terus kita jalankan apa yang kita niatkan, insya Allah setan pun tidak bisa berbuat apa-apa. Fa'idha ro'a syaitanu annau la sabila ila ifsadi hadal qalb al-mu'min al-khalis naqasa ala akibaihi wa roja'a. Fa'idha, di saat syaitan melihat annau la sabila ila ifsadi hadal qalb, tidak ada jalan, tidak ada celah untuk merusak hati seorang mukmin yang khalis, yang murni, yang ikhlas, maka setan pun akan berbalik arah dan pulang. Jadi setan mengintai apakah ini hatinya bisa dibisik-bisiki, kemudian bisa dipengaruhi. Kalau seorang mukmin yang dia ikhlas, hatinya murni, hatinya bersih, dia tidak menoleh dengan bisikan-bisikan setan, maka setan pun akan putus asa, percuma. Ini orang ini sudah dibisik-bisiki, ternyata bertawud lagi, minta tolong pada Allah, akhirnya setan pun pergi. Summa innahum qalu, kemudian mereka pun mengatakan, sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian mereka mengatakan, sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Walanat laha nufusuhum wa dalat laha alsinatuhum anzalallahu ba'daha. Maka di saat para sahabat mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, dan jiwa-jiwa mereka telah lunak dengan ucapan mereka tersebut, dengan ayat tersebut, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, wa dalatlah al-sinatum, dan lesan-lesan mereka pun sudah mudah, lancar dalam mengucapkan sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Anzalallahu ba'da, maka Allah pun menurunkan setelahnya, yaitu ayat amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun, yakni wal mu'minun amanu, orang-orang mukmin mereka beriman. Kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Masing-masing orang mukmin tadi mengatakan amana billah, kami beriman pada Allah, beriman pada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman pada rasul-rasulnya. Kami tidak membedakan seorang pun dari para rasul. Kami mengatakan sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Fabayyana Allah azza wa jalla fi hadhil ayah as-sana 'alaihim wa 'ala rasuli wa 'ala al-mu'minin li'annahum qalu sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka Allah azza wa jalla menjelaskan dalam ayat ini, Allah menyanjung mereka, Allah memuji mereka, memuji orang-orang yang beriman, memuji para sahabat di saat turun ayat mereka mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan Allah pun menyanjung, memuji Rasulnya dan memuji para kaum mukmin, orang-orang beriman, karena mereka mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini yang patut kita contoh, patut kita teladani, orang-orang yang senantiasa tunduk pada syariat Allah, tunduk dengan hukum Allah, tidak mempertimbangkan dengan akal, tidak mempertimbangkan dengan hawa nafsu, tetapi di saat mendengar perintah Allah, maka ucapkan sami'na wa ta'na. Summa anzalallah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Kemudian Allah menurunkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani seorang jiwa pun melainkan sesuai dengan usahanya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Jiwa tersebut mendapatkan apa yang dia usahakan dari kebaikan-kebaikan, dan jiwa tersebut akan mendapat kejelekan, akan mendapatkan dosa sesuai apa yang dia kerjakan. Jadi sesuai usahanya, apakah usahanya baik maka dapat ganjaran, dapat pahala. Kalau usahanya jelek, usahanya bermaksiat, dia melakukan dosa-dosa, maka jiwa tersebut akan mendapatkan dosa, mendapatkan azab dari Allah Taala. Falladhi laisa fi wus'il insan la yukallifuhu Allah bihi. Tidak ada pada usaha manusia la yukallifuhu Allah bihi yang Allah tidak membebankan padanya. Wala haraj alaihi, dan tidak ada kesusahan padanya. Jadi namanya usaha manusia itu sesuai pilihan dia sendiri. Dia mau melakukan ini, mau melakukan itu. Itu usahanya sendiri. Jadi Allah tidak membebani, terserah mau beriman, mau kufur. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Barang siapa mau beriman terserah, barang siapa mau kufur terserah. Nanti usahanya ini yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Taala. Kalau dia mau beriman, mau beramal soleh, maka Allah pun akan membalas dengan kebaikan-kebaikan pula. Berbeda kalau dia berbuat kekufuran, berbuat kesyirikan, berbuat maksiat, maka Allah pun memintai pertanggungjawaban atas usahanya, sehingga tidak ada kesusahan dalam agama ini, tidak ada keberatan dalam memeluk agama Islam. Mislul wasawis, demikian pula seperti was-was, seperti bisikan-bisikan setan. Allati tahjumu alal qalbi, was-was tersebut menghujam, was-was tersebut menyerang hati manusia. Bisikan-bisikan ini bukan usaha manusia, sehingga Allah tidak membebani, Allah tidaklah mengadab sekedar bisikan tersebut. Allah akan menyiksa, Allah akan mengadab seseorang bila orang tersebut menuruti bisikan-bisikan setan, menuruti apa yang dimaukan oleh setan. Walakin al-insan idza lam yarkan ilaiha wa lam yusab biha wa lam yarfa biha ra'san fa innaha la tadur. Akan tetapi Seseorang bila dia tidak tenang di saat mendapatkan bisikan-bisikan setan, dia tidak merasa tenang, gelisah, merasa tidak nyaman. Dan dia tidak membenarkan bisikan tersebut. Jadi dia tidak mengamalkannya. Walam yarfa' biha rasan, dan dia pun tidak menggubrisnya. Tidak menoleh bisikan tersebut, tidak memperhatikan bisikan tersebut. Fa innaha la taduru, maka bisikan-bisikan tersebut tidaklah memudarati orang tersebut. Jadi bisikan tersebut tidaklah menyebabkan seorang jadi termudarati. Jadi hanya sekedar bisikan-bisikan, Allah tidaklah memintai pertanggungjawaban atas bisikan tersebut. Yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah jika manusia tersebut sudah berusaha mendapatkan bisikan-bisikan kejelekan, kemudian orang tersebut berusaha untuk melakukannya, maka ini yang Allah akan mintai pertanggungjawaban. Walaupun usaha tersebut gagal, misalkan dia mendapat bisikan disuruh mencuri, itu rumah kosong, orangnya baru pergi, mumpung nggak ada orang sepi, masuklah saja. Nah ini ada bisikan seperti ini, kalau dia tidak menggubris, dia tidak menoleh bisikan, maka Allah pun tidak menghukum orang tersebut. Allah tidak mencatat sebagai dosa. Akan tetapi kalau orang tersebut melakukannya, berusaha, dia sudah dapat bisikan, berusaha, wah ini benar, ternyata memang sepi, gak ada orang. Dia tengok-tengok, dia mendekati pelan-pelan rumah, baru mau buka pintu belakang, ternyata ada orang yang memergoki. Ayo ngapain? Enggak, ini tak lihat kok gemboknya bagus ya. Gemboknya saya tertarik pengen beli seperti ini. Nah ini dia sudah ada niat mencuri, tapi gagal gara-gara ketahuan orang. Nah ini usaha dia untuk mencuri walaupun gagal, ini sudah dicatat oleh Allah Ta'ala. Lianna hadi laisat dafila fi husi. Kalau hanya sekedar was-was, bisikan-bisikan, ini tidaklah terhitung, tidaklah termasuk usaha manusia. Hanya sekedar bisikan-bisikan yang muncul di benak kita, dan kita tidak berusaha, ini bukanlah usaha kita. Karena setan yang membisiki, bukan kita terus yang minta setan, ayo setan bisiki saya, ayo sini-sini bisiki, kasih masukan. Ini bukan usaha kita, ini setan yang datang sendiri, bukan kita yang minta. Sehingga hanya sekedar bisikan-bisikan, ini bukan usaha manusia. Wallahu azza wa jalla yaqul la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani suatu jiwa melainkan usahanya. Kalau dia sudah berusaha, maka Allah catat. Apakah usahanya jelek, maka catat sebagai dosa. Kalau usahanya kebaikan, maka Allah catat sebagai pahala. Faqad yuhdisu syaitan al-insan fi nafsi an umuri fati'ah adhimah. Maka yuhadisu syaitan al-insan, dan terkadang syaitan mengajak bicara manusia, yaitu membisik-bisiki finasi pada jiwanya, an umuri fadi'ah adhimah, pada perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang besar. Mungkin di antara kita ada merasakan bisikan-bisikan Allah, manusia, seluruh makhluk ini ciptaan Allah. Kemudian Allah ini muncul dari siapa? Muncul dari mana? Nah ini bisikan-bisikan setan, bisikan yang luar biasa. Ini bisikan kekufuran. Kalau kita turuti, maka kita terus digiring oleh setan untuk tidak percaya dengan adanya Allah Ta'ala. Kita akan bertanya-tanya, Allah tercipta dari apa? Allah dari mana? Nah, ini kalau kita turuti, na'udzubillah min dzalik, kita bisa kufur. Nah, ini bisikan-bisikan yang luar biasa, bisikan-bisikan yang besar. Walakin al-insan idza a'rada 'anha wasta'ada billah minasyaiton wa minha zalat anhu. Akan tetapi seseorang jika mendapat bisikan yang seperti itu, kemudian dia berpaling dari bisikan tersebut, tidak mau mengurusi bisikan tersebut, tidak mau menuruti apa yang dibisikkan setan, kemudian dia isti'adah, minta pertolongan Allah dari setan dan dari bisikan-bisikan setan, zalat anhu, maka bisikan tersebut akan hilang serta-merta langsung lenyap. Karena di saat bertawud minta tolong kepada Allah, a'udzubillah minasyaitonir rajim, setan lari tunggang langgar pergi, tidak mendekati manusia yang waspada. Seorang mukmin yang waspada, yang senantiasa dia tahu ini bisikan setan, maka dia langsung bertawud, maka setan lari. Inilah ciri khas setan, tidak putus asa untuk menergelincirkan manusia. Di saat orang tersebut waspada, setan lari. Kemudian di saat manusia tersebut lengah, melamun, tidak berzikir, maka setan pun akan mendekati lagi. Nah ini kita benar-benar waspada. Begitu pula ada yang kesurupan. Itu kenapa? Di antara sebabnya karena lalai, goflah. Lalai tidak berzikir pada Allah, sehingga setan pun mudah untuk mendekati, untuk membisiki, kemudian mengganggu jiwanya. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga kita benar-benar waspada dari bisikan-bisikan setan dan trik-trik tipu daya setan. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita lalai dari musuh yang nyata ini. Kita di dunia ini hakikatnya terus berperang dengan setan, terus memerangi budaya setan. Jadi kita jangan lengah kemudian tergelincir ikut bisikan-bisikan setan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Qala na'am. Ini para orang-orang mukmin, kaum mukminin berdoa, Rabbana la tu'akhidna. Ya Allah, Rabb kami, la tu'akhidna, janganlah Engkau menghukum kami, in nasina aw akhtana, jika kami lalai dan di saat kami keliru. Jadi di saat kami lupa atau keliru, janganlah Engkau hukum kami. Qala na'am, yakni qala Allah na'am, yaitu yang mengatakan na'am yaitu Allah Ta'ala. Allah berfirman na'am. La u'akhidukum in nasitum aw akhtatum. Aku tidak akan menghukum kalian di saat kalian lupa atau kalian keliru. Sebagaimana hadis Rasulullah, innallaha tajawaza an ummati al-khata wa nisyan wa mastukriha alaih. Sesungguhnya Allah Ta'ala memaafkan dari umatku di saat keliru, di saat lupa, Dan di saat dipaksa, di saat kita lupa rakaat sholat, ini Allah tidak menghukum kita. Kita lupa apakah kita sholat maghrib ini masih dua atau sudah tiga atau baru satu. Ini lupa. Allah Ta'ala Maha Pemurah mengampuni kita di saat kita lupa. Atau di saat kita keliru. Namanya keliru ini tidak sengaja ya. Jadi perbuatan keliru ini bukan sengaja. Beda dengan sengaja. Berbuat salah sengaja. Nah ini bukan keliru. Namanya orang keliru, dia tidak tahu. Dia tidak tahu hukumnya. Dia mungkin enggak tahu ilmunya. Belum sampai ilmu pada dia, kemudian dia keliru. Ini Allah maafkan. Jadi di saat dia keluar dari masjid, dia ingatnya pakai sendal hijau. Akhirnya dia pakai sendal hijau, padahal dia pakai sendal biru. Keliru. Ini Allah maafkan. Nah, beda dengan orang sengaja. Orang yang, waduh, ini sendalku tadi biru. Udah jelek. Ini ada biru yang lebih bagus. Mereknya bagus lagi. Udah tak pakai lah. Ini bukan keliru. Ini sengaja berbuat salah. Nah ini jangan dilakukan. Apalagi kalian thalabul ilmi, orang yang mencari ilmu agama, sudah tahu ilmunya. Punya kalian jelek ya diambil yang jelek. Jangan sendalnya jelek ngambil yang bagus. Kalau pengen ngambil bagus ya di toko, terus dengan beli apa? Beli yang baru. Pergi ke toko, bilang kepada penjual, "Pak, ini tak tukar yang ini ya, Pak. Ini uangnya." Ini namanya beli. Dan kemudian ketika di masjid ada sendal yang bagus, kemudian ditukar. Rabbana wala tuhammil wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, janganlah engkau bebani kami dengan suatu beban, suatu berat, kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ini Allah Ta'ala memberi kemudahan dalam agama kita. Agama Islam ini inna dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam ini mudah. Allah tidaklah memberi beban kepada umat ini kecuali apa yang dimampui. Berbeda dengan umat-umat sebelum kita. Umat-umat sebelum kita syariatnya sangatlah berat. Kita sudah diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah Ta'ala, maka kita banyak-banyak bersyukur. Qala na'am, maka Allah pun mengatakan, berfirman na'am. Allah tidak membebani seperti bebannya umat-umat terdahulu. Walihada qala Allah Ta'ala fi wasfi Rasuli Muhammad SAW. Oleh karena ini Allah Ta'ala mensifati Rasulnya, yaitu Muhammad SAW, wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Dan dia, Nabi Muhammad SAW, wa yadau anhum israhum, meletakkan dari mereka beban-beban, wal aghlal, belenggu-belenggu, allati kanat alaihim, yang dulu ada beban pada mereka. Jadi Rasulullah SAW meminta keringanan-keringanan bagi umatnya. Bagaimana? Banyak sekali dalam hadis Rasulullah, Rasulullah mengatakan, lala an asyukka ala umati. Seandainya tidak memberatkan umatku, menunjukkan Rasulullah ingin umatnya ini melakukan agama dengan mudah, dengan lapang, dengan ringan, tidak memberatkan umatnya. Banyak sekali hadis-hadis menunjukkan, seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan ini. Seandainya tidak memberatkan umatku, aku perintahkan ini. Nih, Rasulullah sangat sayang kepada kita. Rasulullah sangat perhatian kepada umatnya. Rasulullah sangat sayang bila umatnya tertimpa keberatan dalam agama. Jadi Rasulullah tidak ingin melihat umatnya merasakan berat dalam menjalankan agama. Sehingga Rasulullah pun banyak minta keringanan-keringanan kepada Allah untuk umatnya. Di antaranya sholat yang kita kerjakan. Ini Nabi kita Muhammad SAW berbolak-balik menghadap Allah minta keringanan bagi umatnya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Qala Allah, na'am. Ya Allah, janganlah engkau memberi beban kepada kami la taqata lana bih. Perkara-perkara yang tidak kami mampui. Perkara-perkara yang tidak kami kuasai. Qala Allah, na'am. Maka Allah pun berfirman, na'am. Iya. Jadi intinya agama ini mudah, ringan. Akan tapi karena kita menuruti hawa nafsu, akhirnya merasa berat. Kalau kita benar-benar sami'na wa ta'na, mendengar dan taat perintah Allah, ini rasa ringan, tidak berat. Yang merasa memberat diri itu karena kita menuruti hawa nafsu. Sebenarnya puasa sunat mudah, ringan, tapi karena nafsu kita mendominasi, kita mendahulukan nafsu kita, maka terasa berat. Sholat sunnah itu terasa ringan kalau kita mau beriman dan mengamalkannya. Nah, tetapi karena nafsu kita akhirnya merasa berat. Walihada la yukallifullah ta'ala fi syar'i ma la yutiku al-insana. La yutikuhu al-insanu. Oleh karena ini Allah Ta'ala tidaklah membebani pada syariatnya, yaitu pada agama Islam, ma la yutiku al-insan, apa-apa yang tidak dimampui oleh manusia. Jadi segala dalam syariat ini, syariat Islam ini seluruhnya bisa dilakukan oleh manusia. Karena Allah tidak membebani pada umat ini, pada perkara-perkara yang tidak dimampui. Bal idza aziza an syai'i intaqala ila badalihi. Tidak karena lau badal. Akan tetapi jika seorang tersebut lemah dalam sesuatu, maka dia bisa berpindah pada penggantinya. Jika hal tersebut ada gantinya. Jadi misalkan tidak ada air, maka boleh tayamum. Jadi di saat terjadi kekeringan, kemudian tidak ada air, maka Allah pun beri keringanan kita boleh tayamum. Au sakata anhu illam yakun lahu badal, atau gugur jika tidak ada badalnya, tidak ada penggantinya. Jadi misalkan apa? Oh, kalau tadi aziza ansyain ini contohnya misalkan sholat ya. Sholat tidak bisa berdiri karena sakit, maka berpindah kepada duduk. Jadi sholat walaupun dia sakit, dia tetap wajib sholat. Dia tidak mampu berdiri, maka dengan duduk. Kemudian ini ausa qata'anu illam yakun lahu badal, atau gugur jika tidak ada penggantinya. Ini hal tersebut gugur kalau tidak ada penggantinya. Ini benar-benar syarat, ini syarat yang mudah, ringan kalau dijalankan dengan iman dan ikhlas mengharap wajah Allah Ta'ala. Amma an yukallifu, amma an yukallifa ma la taqata lahu bihi, fa inna Allah Ta'ala qala huna, na'am, yakni la ahmilkum ma la taqata lakum bihi. Adapun sesuatu yang membebani apa-apa yang tidak dimampu oleh seseorang, maka Allah Ta'ala berfirman di sini, na'am, ya, yaitu aku tidak akan membebani kalian apa-apa yang kalian tidak mampu. Wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa'fu anna, maafkanlah kami. Wa'fir lana, ampunilah kami. Warhamna, dan sayangilah kami. Anta maulana, engkaulah dat yang memiliki kami. Fansurna ala qaumil kafirin, tolonglah kami untuk menghadapi orang-orang kafir. Qala Allah, na'am, iya. Fa'fu anna wa'fir lana warhamna, hadhi salasu kalimatin, kullu kalimat laha makna. Fa'fu anna wa'fir lana warhamna, tiga kata ini masing-masing kata memiliki makna. Fa'fu anna memiliki makna sendiri, wa'fir lana ada maknanya, warhamna ada maknanya. Walaupun sekilas mirip, ampun, maafkanlah kami, ampunilah kami, ini mirip, tapi beda maknanya. Wa'fu anna yakni taksiruna fil wajib, ampunilah kami, yaitu di saat kami kurang dalam melakukan perkara-perkara yang wajib. Jadi karena manusia dhaif, manusia lemah, butuh pertolongan Allah. Manusia memiliki sifat dolim dan jahil, dolim dan bodoh, sehingga di saat melakukan kewajiban pun ada kekurangan. Sholat ini kita yakini, kita akui sholat kita belum sempurna 100%. Untuk khusyuk saja berat. Ketika takbir Allah Akbar masih ingat, oh tadi aku di rumah belum mengerjakan ini itu. Terus terbayang-bayang di pikiran kita, gak bisa khusyuk-khusyuk. Nah ini kurangnya kita, tumakninah pun kurang. Di saat sholat pengennya cepet-cepetan, cepat selesai, kurang tumakninah. Ini banyak kurangnya. Wa fil lana yakni intihakuna lil muharram, ampunilah kami, ya, yaitu intihakuna lil muharram, pelanggaran kami terhadap perkara-perkara yang haram. Kita sudah tahu perkara haram, kadang kita masih melakukan. Kita tahu ghibah, namimah, merasani ghibah ini, merasani orang, membicarakan orang ini, tahu kita haram, tapi mudah dalam lisan kita untuk merasani orang. Na'udzubillah min dzalik. Ini pelanggaran keharaman. Warhamna yakni wafikna lil amali sholih, dan sangat sayangilah kami, ya, yaitu wafikna, berilah kami taufik untuk beramal soleh. Sehingga tiga kalimat ini mengandung makna yang luar biasa, yang wajib bagi kita benar-benar meyakini kita dalam melaksanakan kewajiban kita banyak kurangnya, keharaman pun kita langgar, dan kita minta kepada Allah untuk selalu memberi taufik kepada kita untuk beramal saleh. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin sampai sini yang bisa kita baca. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga Allah memberkahi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.